Galatia pasal 2. Tu umang 50 wau patu tahun umona, wau orang nak poli ada kota lo Yerusalem, boleh Barnabas, wau te Titus oro triangu PP enda walau. Wau orang tapu bibi lo het wau, deu Allah Ta'ala lo pahu Allah umona ada kota lo Yerusalem. Te tomota wau lo dudung gaya, wau lo tahe anggapu wau lo tau, o biluloa, tau lo tolo jamaah ti teto. Habari mo pio to mimbi huti Isa Almasi uhe popo tunggulo u ode tau ta di Yahudi di lombanga oma ade oni mongoli wambao sebab wau di lai nawo usahau om omoru meala umasatia muali di la hunalio bo openu te Titus ta na ona wala u baito tau ro Yunani bo di la pilaku sari mongoli me tuna mo turuti ma adati la tau lo Yahudi memang waluo tau wala tala jamaati to kota lo Yerusalem ta mo tahilao Alihu te Titus mo ituna. Dewi itu di mengelir teh pengakuan para caya odel Isa Almasi pada hali dihila. Di mengelir masa odel jemaati walau he tua ohila mengotota sampai odel utonu obebasin tau uilohili Isa Almasi. Alihu di mengelir muali mopoat olando to dalomo adati li mengelir. Bo ami openu bongo indimao jiralo tak luku odel oli mengelir. Alihu bo menarik lo habari mo piohu to mimbi huti Isa tatapu walu to oli mongoli. To wa umala dudungaya ma wala tahe angga pula tau ta obilu atau wala tala jamaati to kota le Yerusalem beito dia luong indi mao pasal-pasal yala upila duhenye mongolio to habari mau pihe uhe popo tunggulau. Bilulu ali mongolio beito dilaboti paralu olau sababu Allah Ta'ala lo hihilau dilahe mopo beda wala tau. Di mongolio lo pebanari de wa ma pilara cialo Allah Ta'ala mo potunggu lo habari mo piohu to mimbihu ti Isa ode ta dilahe tunawa. Ode lo te Petrus pilara cialo Allah Ta'ala mo potunggu lo habari mo piohu ode tau lo Yahudi ta he tunawa. Di mongolio olor po banari de Allah Ta'ala tamalong hikawasa ode le Petrus lo ali rasul ode ta he tunawa. Di olor tamalong hikawasa ode olau lo ali rasul ode tau tawala tadila Yahudi. Taulo ondo marahmati lo Allah Ta'ala umailo hilio de olau. Mengetahua lo jamaati dewi tito te Yakobus, te Petrus wau te Yahya. Lo salawati olau wale Barnabas. Tuoto ami malo satu jua wali mongolio. Deu ami mo na mo petunggu lo habari mo piohu. Tumimbi huti Isa ode tau tawala tadila Yahudi. Wau ti mongolio ode tahetu nawa. Buat wau upilo po elama il mongolio ode alami. Dewi itu, alihu ami memantu maat tami sikini, wau memangi, wau usanangi mekaraja mao pasali baito. Boto waku tute Petrus, lo nama ada jamaat itu kota lo Antioquia, to provinsi lo Syria, wau memang lo lawan olio, to talo lo tau menghuntua, sababu tio tilala. Sababu tau di pole dunggamai ode kota baito, tanggol lo tata ilhaulale Yakobus, tio lalai tahe mengapa ependa, walo tau tadila Yahudi. Boto male dunga mai ti mongolio ti lo po lamingo wa ma di du ilo nga pe pe enda woli mongolio sababu mohe lo tau tawala Yahudi tau pahamu de unga amila tau musimo ituna wa tau le Yahudi wewo ta partia del Isa malo munafik wolio tunggulo te Barnabas olo ma ilo dede a lo munafik li mongolio baito boto wa lo ondo ma huhu tuli mongolio baito dila motu ude lo obo banari lo habari mo pio ho to mimbi huti Isa. Wau lebih salah odale Petrus tertaluli mengolio nga amila odie. Iyo dilamuali memakusa mengutatango imani tadilah hetunawa mau taati adati lo taula Yahudi. Sebab iyo lo hilawo taula Yahudi dila taati to adati lo taula Yahudi baito. Asalin to beti londo wali lo taula Yahudi wau dilalondo tahe odusawa mondo bangusawu ewo. Otawanto deu dialu ngotama ta popo banari lo Allah Ta'ala sababu mekaraja hukum lo Taurat. Wau itu ma parca odel Isa Almasi, alihu itu popo banari lo Allah Ta'ala, dila sababu he mekaraja hukum lo Taurat, bo sababu imanin do odel Isa Almasi. Memangi, dia luo ngotama ata popo banari lo Allah Ta'ala, sababu mekaraja hukum lo Taurat. Odito, uilo ia umao, ode oleh Petrus. Wau itu lo hihilawo, he pengusahawa, alihu popo banari lo Allah Ta'ala to delomo oli Isa Almasi bola patao lo patatai deu itu lo hutudusa tau ma menganggapu deu Isa Almasi Salo hehula olando olo hutudusa. Uito di labanari, manuwa udong gamuli muhuwali ngao, tumumula to tibao olo hukum lo taurat uma tilola umay, wa uma muli lawali taungota tamo olamba nga aturu. Bawa mailati olando hukum lo taurat, wa uma lolo pata olando kawasa lo hukum baito, alihwa umali tumumula matuude olo kahandaki lo Allah Ta'ala. Daud isa almasilate to salipu, wa odilo tamailate sa salipu piapenda waliyo. Walau uodito, tatumutumula masa tia boti, dilalawa ulhi hilau, boti isa almasi, tatadil mo batangau. Walau tutumula atadil mo batangau masa tia botia, tutumula imani, ode walau Allah Ta'ala, tamala tuli angu'u, walau tamala pekurubani lo batangalio, sababu wau. Unutau mali popobanari lo Allah Ta'ala, sababu mataati hukum lo Taurat, opopateli isa almasi, malwali dila hunalio. Bawa dilainau motau laki rahmati lu Allah Ta'ala. Odito umah bila potunggul umah, ode oleh Petrus omok-omolu, bau ode oleh mongoli olo masatia.